Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang merajut ukhuwah di atas manhaj nubuwah. Seperti yang telah kita ketahui pada pertemuan yang pertama, bahwa untuk bisa menjalin ukhuwah fillah, ukhuwah imaniyah yang kuat, yang syar'i sesuai dengan manhaj nubuwah, itu harus mengikuti adab-adab yang telah ditetungkan. Kita sudah mempelajari 20 adab barakofikum. InsyaAllah pada pertemuan yang kedua ini kita akan mengkaji sisa adab untuk bisa menjalin ukhuwah fillah sesuai dengan manhaj nubuwah. 21 adab insyaAllah ta'ala. Al-adabul hadi wal isrun. Adab yang ke-21. Tasdiqul akh wa adamu takdibihi. Termasuk adab dalam ukhuwah fillah ialah kita membenarkan berita dari saudara kita dan tidak mendustakannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa yang kita anggap sahabat dekat, saudara seiman, seperjuangan, ialah mereka-mereka Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyin. Maka mereka itu adalah orang-orang yang terpercaya di antara yang ada, barakallahu'alaikum. Sehingga ketika mereka membawa berita, maka kita benarkan dan tidak kita dustakan. Selama orang itu tidak dikenal sebagai pendusta. Ucapan-ucapan yang sifatnya meragukan berita yang disampaikan oleh saudara kita seiman dan seperjuangan, itu bisa menipiskan persaudaraan. Walaupun guyon, bercanda, ya. Kita tahu dia bukan orang yang pendusta. Ketika dia menyampaikan berita, kita malah ngomong gini, ah, bohong. Padahal guyon ya, bercanda, enggak boleh. Benar toh? Kayak gitu. Wah, ya. Seolah-olah tidak percaya. Nah, ini juga enggak boleh. Karena hal itu bisa mempengaruhi sikap saudara kita yang menerima tanggapan seperti itu. Kalau dia tidak bisa menahan diri, dia akan berkata, "Kalau engkau tidak percaya sama saya, ya sudah." Atau mungkin dia akan membalas ketika kita menyampaikan berita, juga akan diperlakukan dengan hal yang sama. Akhirnya gak ada yang saling percaya satu sama lain. Padahal orang itu tidak dikenal sebagai apa ini? Pendusta. Nah, adapun tasabbut, yakni mengecek kebenaran berita itu, sesuatu yang lain. Tinggal dipoles saja. Kalau ada seorang saudara menyampaikan berita kepada kita, begini, begini, begini, nah, masya Allah, khair. Kalau bisa tahu sumbernya, ahsan. Kan enak ngomongnya ya. Lain dengan tadi, saudara kita datang menyampaikan berita penting, tanggapannya seolah-olah gak percaya. Ah, mulut besar. yang benar. Nah, ini ya meragukan. Ini bisa mengurangi kepercayaan baik kita kepada saudara kita maupun saudara kita terhadap kita. Ini hubungannya menjadi renggang. Jaga jarak. Barakallahu. Jadi ini lain dengan tatabut, ya. Ini sikap ketika saudara kita menyampaikan berita, adalah kita membenarkan dan tidak mendustakannya. Selama saudara kita tadi tidak dikenal sebagai pendusta. Adapun tatabut mengecek kebenaran berita bisa disampaikan dengan cara yang baik. Taib ya akhi. Kalau bisa minta datanya biar lebih mantap. Kan begitu. Sip. Ini adab yang ke-21. Al-adabu tsani wal isrun adamu khiyanatil akh. Adab yang ke-22 ialah tidak mengkhianati saudara. Baik perkhianat terhadap hartanya atau perkhianat terhadap kehormatannya atau dalam hal rahasia yang diamanahkan kepada kita. Enggak boleh. Saudara kita sudah mempercayakan rumahnya ke kita. Ya akhi, saya ada perlu keluar kota. Titip rumah saya. Ini kuncinya. Jangan mengkhianati kepercayaan saudara kita. Dibawa kabur mobilnya. Dibawa kabur pula peralatan-peralatan mewah di dalam rumahnya. Dia sudah menyusun skenario. Nanti kalau tanya saudaranya, cukup dibilang dibawa pergi orang. Bohong ya, khianat. Nah, atau khianat dalam masalah kehormatan dan rahasianya. Sudah sama-sama kenal luar dalam, maka kita harus menjaga amanah. Tak boleh membocorkan rahasia-rahasia secara pribadi yang ada di antara mereka di depan umum. Membocorkan rahasia yang telah disepakati masalah pribadi itu termasuk bentuk pengkhianatan. Nah, barakallahu fikum. Dalam surat Al-Anfal ayat 58 Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka berkhianat. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai para pengkhianat. Barakallahu fikum. Al-adabu tsalits wal isrun. Adab yang ke-23. Ihtiramul akh fillah. Berusaha menghormati saudara kita seperjuangan, seiman, ya. Nah, dimanapun dia berada, baik ketika dia berkunjung ke rumah kita maupun kita berkunjung ke rumahnya, atau ketika ketemu di jalan, nah, atau ada acara di tempat manapun, kita menghormati saudara kita seperjuangan. Nah, menghormati itu ya tidak ngejek-ngejek, ya. Nah, tidak merendahkannya di depan orang lain. Tidak bodoh-bodohkan dia. Temanku ini blow on. Ya. Orang cerdas. Sekiranya temannya itu sudah biasa menerima kata-kata itu. Ya, mungkin sekali dua kali biasa, tapi lama-lama kok menjadi-jadi orang ini. Saya dijelek-jelekkan, dibodoh-bodohkan di depan umum, ya. Nah, lama-lama kecintaannya berubah menjadi apa ini? Kebencian. Tidak boleh, ya. Atau dijelek-jelekkan bentuk mukanya. Nah, depan umum ketika ketemu orang yang ganteng begitu, masya Allah, ini kalau engkau melamar gadis-gadis ini langsung diterima. beda dengan temanku ini ya. Nah, pesok semua. Udah pesok, pesek. Nah. Tom elek. Nah. Dia bergurau, dia mengira temannya itu biasa menerima omongan itu. Tapi enggak semua orang bisa menerima. Ini kalau sekali dua kali mungkin masih bisa ditoleran, tapi kalau sering kali temannya bisa tidak terima, ya. Yang asalnya senang menjadi apa ini? Benci. Barakallahu. Jadi harus menghormati. Bercanda boleh, tapi tidak boleh keterlaluan. Tidak boleh ada unsur meremehkan. Barakallahu. Selanjutnya, al-adab ar-rabi wal isrun. Adab yang ke-24. Addu'a lil akhfillah. Mendoakan kebaikan untuk saudara seperjuangan, seiman, semanhaj, ya. Apalagi kalau di tempat yang jauh. Doakan kebaikan untuk sampai doakan kebaikan yang saudaranya yang ada di Gresik, Jawa Timur sana, ya. Atau saudara yang ada di Gresik, Jawa Timur, doakan kebaikan ke ikhwah-ikhwah yang ada di Sampit. Nah, itu harus dibiasakan. Doakan kebaikan. Semoga dakwahnya barokah. Semoga ikhwan-ikhwan di sana istiqomah. Ya, nah. Doakan kebaikan. Saling mendoakan kebaikan. Barakofikum. Dan doa di tempat yang jauh. Yang dilakukan oleh saudara seperjuangan, seiman, semanhaj, itu mustajab. Nah, Sampit, Gresik, Jawa Timur, jauh apa enggak ya? Jauh. Nah, doanya mustajab. Ya. Nah, doakan kebaikan untuk mereka. Mereka juga begitu, mendoakan kebaikan untuk yang di sini. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di Sahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Du'aul akh li akhihi bi dhuhril ghaib la turaddu." Doa kebaikan saudara kepada saudaranya di tempat yang jauh, la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak ditolak itu berarti apa? Doanya mustajab. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sekarang teknologinya sudah canggih ya. Nah, ada WA, ada Telegram, nah. Ya minimal SMS lah ya. Nah. Tanya kabar saudara-saudaranya seperjuangan di lain pulau ya, gimana kabarnya, khair barakofikum, didoakan ya. Nah, itu penting. Ini bisa menumbuhkan kasih sayang di antara mereka, semakin kuat persaudaraannya. Nah, samping itu berpahala. Seperti kalau di sini rencananya mau mendirikan ma'had tahfidz ya. Nah, didoakan mereka-mereka yang ada di tempat yang jauh ya. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kalian ya. Semoga Allah memberi kelancaran kepada kalian. Nah, seperti itu. Doanya mustajab. Walaupun tidak bisa membantu secara finansial, cukup dengan doa. Dan kalau doanya mustajab, Allah mengabulkan. Allah Maha Kaya, ya Allah yang akan mencukupinya. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Jangan diremehkan doa ya. Saudara kita dikasih tahu, ya akhi, mohon doa restu ya. Tolong doakan, kita mau bangun ma'had tahfidz banin. Nah, Sampit. Baik, insyaallah ya sarwa umurak. Ya, semoga Allah memudahkan urusanmu. Komentari, yo jangan doa doang kan? No. Ya bantuan finansialnya lah. Seolah-olah meremehkan apa ini? doa, jangan seperti itu. Jazakumul khairah. Nah, amin. Semoga Allah mengabulkannya. Ya, kalau Allah mengabulkan, diberi kemudahan, tidak ada yang sulit. Semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata kaum muslimin yang paling ampuh, doa itu ya. Dah, doa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Enggak usah menoleh manusia. Lihat Allah Subhanahu wa taala, cukup. Allah yang akan mencukupinya. Al-adabul khamis wal ishrun. Adab yang ke-25. Adamu hijranil akh as-sadiq. Tidak menghajar saudaranya yang terpercaya. Ini urusan pribadi. Ya. Ada urusan pribadi, ada masalah yang terjadi, enggak boleh dihajar, enggak boleh dibaikot. Nah, kalaupun harus menghajarnya, paling lama 3 malam. Nah, 3 malam itu proses untuk menurunkan emosi, proses untuk apa ini, berpikir lebih lanjut, proses untuk apa ini, damai. Nah, ya, nggak boleh lebih dari 3 malam. Termasuk ini mungkin akan ada ta'awun pendirian Ma'ad Banin di Sampit melibatkan semua ikhwah. Kok ada salah satu ikhwah yang membuat statement, ya, membuat tersinggung para pengurus, ya, masalah pribadi, terus gak disapa, gak boleh, ya. Nah, hanya karena masalah pribadi gak disapa, salamnya gak dijawab, juga gak dikasih salam, juga gak pernah ditengok. Padahal masalah apa ini? Pribadi. Hanya boleh 3 malam. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Bani dalam Sahih Abu Dawud, man hajar akhahu sanatan. Barang siapa yang membaikot saudaranya dalam urusan pribadi sampai setahun, lebih dari 3 hari, fawa kasab kidamihi, dosanya itu seperti dosa menumpahkan darahnya, dosa membunuh, ya, berarti termasuk dosa besar. Kalau sudah lebih dari 3 hari, apalagi diam-diaman sampai setahun, urusan pribadi, urusan bisnis, maka dosanya seperti dosa membunuhnya. Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Tapi kalau membaikotnya karena urusan yang disyariatkan, nah, meninggalkannya karena penyimpangannya, karena dia juga tukang fitnah yang menyebabkan kekacauan dalam dakwah ini dan yang semisalnya, maka ini boleh lebih dari 3 hari sampai dia tobat dan rujuk kepada Allah. Itu urusannya sudah bukan masalah apa ini, pribadi lagi, tapi urusannya ialah masalah apa ini, agama. Al-adabus sadis wal isrun, adab yang ke-26, at-ta'awun ma'ahu alal khair, berta'awun bersama saudara-saudara seperjuangan, alal khair, di atas kebaikan. Nah, ini yang perlu disemangatkan, ya, saat ini. Kalau kita sedang merintis dakwah, masih belum punya apa-apa, ya. Nah, masjidnya juga terbatas, tempat dakwah yang lain juga terbatas, maka membutuhkan apa ini? Ta'awun alal birri wa taqwa dengan semua ikhwah fillah yang ada. Butuh adanya apa ini? Perjuangan. Ya, perjuangan. Ya, kalau lah yang sampai 2/3 yang hadir di sini sudah terlalu banyak. Terlalu banyak untuk diajak ta'awun, ya. Terlalu banyak itu sudah lebih dari cukup. Barakallahu'alaikum. Untuk berta'awun ala bir wa taqwa. Nah, apalagi menurut penuturan. Naam, dan berita yang thiqah insyaallah. Naam. Bukan ikhwan sini mapan-mapan. Nah, sudah apalagi mapan-mapan, ya sudah lebih lancar lagi insyaallah, ya. Nah. Mapan-mapan itu punya pekerjaan yang mapan, punya penghasilan yang mapan. Tidak menjadi tanggungan orang lain. Maka untuk perta'awun al-bir wa taqwa lebih dari bisa. Harusnya semangat. Ya. Nah, harusnya semangat ta'awun. Alhamdulillah. Ingat ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu sedikit. Nah, yang sedikit itu harus pintar-pintar perta'awun al-bir wa taqwa. Gak usah mengharap ke yang lain. Sudah kita saja. Yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Lanjutkan apa yang dianggap baik. Barakallahu. Gunakan ya SDM-SDM yang ada di sini, dimaksimalkan. Baik, misalkan butuh dana berapa itu, bangun. Nah, berapa? 500? Hah? 500 enggak sampai. 500. Hah? Enggak tahu ya. Oh, tanah sudah enggak pakai beli. Ya, terus bangun 500 juta cukup? Duku diam, Bang. 1M. Hah? Berapa? Pikirannya apa? Nah, anggap aja 1M ya. Nah, 1M itu berarti 1000 juta. Anggap aja ya 1000 rupiah. Ya, 1000 juta bagi orang sampit sama dengan 1000 rupiah. Nah, jadi anggap ringan saja. Apa yang dianggap berat-berat, ya? Nah, bismillah mulai itu terus. Enggak usah pakai nunggu kumpul 1M, enggak usah. Lah, terus saja. Nah. Nyambung terus, ya. Nah, ya. Nanti kalau kita benar-benar tawakalnya kuat pada Allah Subhanahu wa taala, akan tahu kekuasaan Allah di tempat ini. Allah akan mencukupinya. Jadi itu enggak terasa. Ya, uang 1M enggak pernah kita lihat numpuk di meja, tapi sudah berwujud bangunan yang siap dipakai dan dimanfaatkan. Nah. Benar kesimpulannya, ya. 1000 juta itu seperti 1000 rupiah. Hilang begitu saja. Nah, ya. Seperti beli permen dapat cuma 3. Itu kalau sudah semangat ta'awun alal birr wa taqwa membara. Membar. Ini saya tekankan, ya, karena setelah mendapat informasi-informasi di samping ini, ya, memang sangat membutuhkan ta'awun dari semua ikhwah supaya bisa berkembang dakwahnya, supaya tidak stagnasi, ya, mandek, ya. Nah, harus terus berkembang. Tak usah lihat-lihat yang di Bangka Lambun, tak usah. Gak usah lihat-lihat di Palangkaraya, gak usah. Apalagi yang di luar Jawa, yang lain selain Kalimantan, ya, atau di Jawa, gak usah. Dah lihat saja diri kita sendiri, Assalamualaikum. Ya, nah, kalau sudah ingat Allah yang Maha Kaya, Maha Kuasa, semuanya itu mudah, Assalamualaikum. Saya bukan membanggakan yang ada di sana, cuma karena firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menceritakan nikmat-nikmatnya agar banyak yang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang mendorong saya untuk menyampaikan, ya. Fabini mati rabbika fahadis. Saya juga enggak terbayang. Ya. Ta'awunia yang cukup bagus, ya. Yang terjadi di seberang sana. Ketika kita kepepet pembebasan tanah 300 juta bagi kita itu banyak, ya. Nah, tapi karena tekad bulat untuk bisa memanfaatkan tanah itu dan untuk kemaslahatan dakwah jangka panjang barakallahu fikum, maka kita anggap 300 juta itu seperti 300 ribu rupiah. Ya. Semuanya itu enggak percaya. Barakallahu fikum. Hanya 15 hari waktu yang ditentukan untuk memastikan kita beli atau tidak dengan adanya uang depan mata, ya, modal 0 rupiah, 0 rupiah. Bismillah, kita tahu al-fir wa taqwa, kita melihat Allah, mengharap hanya kepada Allah, meyakini Allah Maha Kaya, Maha Allah, Allah Maha Kuasa. Barakah fikum. Ya sudah, tawakal, banyak berdoa. Ya sudah, selesai, itu saja. Ternyata masya Allah, di luar dugaan kita, bantuan itu datang dari segala penjuru. Tidak diambil satu orang, enggak. Biar saya nanggung, enggak ada kayak gitu. Ada yang 25 ribu, ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 75 juta. Satu orang begitu, ya. Alhamdulillah, dalam waktu 5 hari selesai saldo. Targetnya 300 ribu, dapatnya 300 juta, yang didapat 350 juta dalam waktu 10 hari. Nah, dalam keadaan mereka-mereka yang tinggal di sana tahu di sana itu mutazawijunya itu enggak semapan di Sampit. Ya, sabit mapan-mapan, ya. Mobilnya Harrier, Toyota Harrier, Evalia, nah, ya, semacam ya kan? Nah, sana gak ada, perfect. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menolong, semuanya jadi mudah. Nah, para santri, mereka walaupun uang jajannya terbatas ikut. Dan mereka semuanya berdoa. Maka kita sujud syukur saat itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di sini juga begitu. Harus punya tekad yang bulat, ikhlas kemudian untuk Allah dan mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'awun alal bir wa taqwa. Jangan cuma rencana-rencana saja, atau mimpi-mimpi saja, langsung saja bismillah. Ya, diukur mana yang akan dibangun langsung. Langsungnya pakai apa? Pokoknya, nah, ya, pakai uang, tapi langsung saja. Ya, uangnya berapa? Langsung. Nyambung terus, sambung terus. Ya, ini saya contohkan bukan membangga-banggakan. Gak perlu ada yang dibanggakan. Ya, yang kita banggakan di sini ialah kekayaan Allah dan kekuasaan Allah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kita enggak ada yang mampu. Nah, barakallahu fikum. Ini pentingnya apa ini? Ta'awun al-bir wa taqwa. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan hendaklah kalian tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Baik. Selanjutnya, al-adabus sabi' wal isrun, adab yang ke-27. al-istihad fi manfaatih. Bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada saudara kita seperjuangan. Memberi manfaat untuk saudaranya seperjuangan, baik dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya. Ilmu-ilmu agama yang kita miliki, yang kita kuasai, ajarkan kepada saudara kita supaya dia bisa mengambil manfaat agama dari kita. Apa yang kita punya yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita seperjuangan, berikan supaya bermanfaat untuk mereka. Jadi jangan mikir urusan pribadinya saja, ya. Nah, jadi kalau dia punya ilmu yang banyak, dia harus senang jika yang ada di sini ilmunya juga banyak seperti dia. Diajak untuk taklim, ayo belajar, ya. Supaya apa yang saya ketahui bisa diketahui oleh semua yang ada di sini. Itu memberi manfaat urusan agama. Atau apa yang ia punya dari dunia yang bisa membantu saudara-saudaranya seperjuangan, berikan. Lihat ada sebagian ikhwah yang tanggungannya banyak, anaknya banyak, ya, tapi dia kondisinya lemah ekonominya, butuh untuk apa ini dibantu, bantu, ya, supaya dia bisa apa ini tenang dalam menjalankan kewajibannya. Barakallahu fikum. Itu namanya bersungguh-sungguh memberi manfaat kepada saudaranya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu. Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, fal yamfa'hu, maka berilah manfaat untuknya. Baik, barakallahu. Tentu dalam perkara-perkara yang apa ini? Dihalalkan. Enggak boleh kita bantu saudara kita dalam perkara yang diharamkan. Nah, al-adabu tsamin wal isrun, adab yang ke-28, al-muhafadah ala dawamil ukhuwah, menjaga kelanggengan persaudaraan. Tahu langgeng ya? Apa langgeng? Awet, ya. Nah, jadi kita itu kalau sudah menjalin persaudaraan dengan ikhwah-ikhwah yang seperjuangan, itu terus dipertahankan, ya. Jangan bosenan, ya. Dah aku bosan sama kamu, minggir. Aku mau teman sama yang lain. Sekali bersaudara, jaga supaya tetap apa ini, terus bersaudara. Baik. Nah, di antara bentuk menjaga supaya tetap langgeng persaudaraannya, tetap awet, tidak mudah terjadi konflik, nah tadi itu, melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan, saling memberi hadiah, saling memberi nasihat, saling mengunjungi, saling menyebarkan apa ini, salam dan yang semisalnya, ya. Nah, tidak cuek. Barakalakum. Jadi kalau lama enggak ketemu begitu, dia sudah langsung tanya, mana fulan kok enggak nongol, ya. Nah, dia pindah kemana, itu cari, kejar. Dia tidak kemudian mengatakan itu mantan saudara seperjuangan. Enggak ada istilah mantan. Saudara perjuangan terus menjadi saudara apa ini? Perjuangan selamanya. Barakallahu fikum. Selama dia tetap di atas al-haq. Barakallahu fikum. Al-adabu tasi' wal isrun. Adab yang ke-29. mura'atu masyairihi, menjaga perasaan-perasaannya. Nah ini ya, ini khususnya ummahat wa akhwat yang dominan perasaannya itu ya. Nah, ngambekan ya, nangisan, nangis sok menangis ya. Nah, laki itu ya, pokoknya terkait dengan perasaan. Ngomelan, ngomelan itu cerewet. Ya, ini jangan sampai terjadi ya, hubungannya menjadi tidak baik hanya karena omongan yang asal bunyi tidak menjaga perasaan orang lain. Ya, jaga lisan ya. Nah, mau ngomong itu dipertimbangkan dulu. Omongan saya ini nanti berkenan apa enggak di hati teman saya ya. Nah, jadi jangan dianggap teman itu sama seperti kita semua ya. Nah, type bahasanya dijaga ya, yang halus. Panggilan kalau begitu, kalau manggil temannya panggil yang paling baik. Jangan niru orang awam ya. Merasa itu temannya sendiri dipanggil seenaknya. Begitu. Ada teman-teman yang jalan-jalan itu ya, persahabatan mereka, persahabatan pinggir jalan. Kalau manggil temannya seenaknya sendiri ya. Nah, tidak dipanggil dengan namanya yang bagus. Nah, gitu. Ya, contohnya banyak lah, nggak usah dicontohkan. Ya, karena bahasa-bahasanya biasanya bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa orang-orang yang nggak berpendidikan, yang memang ya mangkalnya di jalan, jalan panggil namanya baik ya. Misalkan namanya Muhammad, panggil Muhammad gitu ya. Namanya Zaid, panggil Zaid gitu. Namanya siapa yang ia suka, panggil gitu. Kalau dia enggak suka dipanggil dengan nama aslinya karena nama aslinya itu jelek tapi sudah melekat padanya karena sudah masuk akta, ya sudah kita panggil pakai nama hijrahnya ya. Nah, namanya kok Kaslan, orang tuanya itu kan nggak tahu artinya bahasa Arab ya. Nah, dengar orang bilang Kaslan, anaknya dikasih nama Kaslan ya. Aktanya itu ya huruf besar Kaslan. Kalau dibuka di kamus artinya pemalas. Asalnya dia bangga punya nama Kaslan. Ya, ini nama pemberian orang tuaku. Ya. Ya, ini namaku gitu. Tapi setelah dia taklim, belajar bahasa Arab, buka kamus, Kaslan pemalas. Akhirnya dia sudah enggak berani lagi ya mempromosikan nama pemberian orang tuanya. Dia memutuskan untuk hijrah ya. Nah, namanya Mujahid. Nyentuh Imam Mujahid ya. Nah, semuanya sudah tahu dia sekarang namanya Mujahid, enggak suka namanya disebut Kaslan. Ya sudah, panggil Mujahid sini, jangan Lan Kaslan. Itu nanti perasaannya sudah lain ya. Itu berarti kita enggak bisa menjaga perasaannya. Ini contoh panggilan ya. Nah, dalam hal yang lain banyak ya, ini urusan jaga perasaan, termasuk untuk di kalangan akhwat dan umat juga demikian. Banyak sekali ucapan-ucapan yang kalau asal bunyi ya, memang gitu perempuan kalau ngomong itu tajamnya seperti pisau ya, nyelkit ya, nusuk. Nah, yang lain gak bisa terima, langsung kena jantungnya ya. Terus kemudian gak mau ya apa, takut sama dia, jaga jarak. Nah, itu gak boleh. Selanjutnya. Al-adabu thalathun, adab yang ke-30. Adamu taksir fi ada'i hukukil akh. Tidak malas dalam memenuhi hak saudara. Nah, apa saudara itu? Ya, kalau dia mengucapkan salam, kita jawab. Jangan malas jawabnya, ya, semangat. Waalaikumsalam. Kalau dia mengundang kita makan-makan atau yang lain yang tidak menyelisih al-haq, semangat, kita datang, ya. Nah, jangan malas, jangan begitu, ya. Nah. Kalau saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, semangat. Ya hamukallah. Nah, itu ya. Nah, itu hak mereka. Kalau saudara kita meninggal dunia, ya sudah, semangat. Ya, ngurus jenazahnya dan mengantarkannya sampai kuburan, kemudian menguburkan. Nah, itu dalam rangka menjaga ukhuwah fillah, ukhuwah imaniyah. Al-adabul hadi wa thalathun, adab yang ke-31. Itharul akh fillah. Itharul akh fillah itu artinya ialah lebih mendahulukan kepentingan saudara kita seperjuangan. Nah, misalkan kita sama-sama kehausan, saudara kita juga haus, maka kita dulukan saudara kita. Kamu saja yang minum, ya. Insyaallah saya masih kuat. Itu namanya apa ini? Mendahulukan kepentingan saudara seperjuangan daripada pribadi. Ini dicontohkan oleh orang-orang Ansar, ya. Para sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka itu memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada pribadinya dalam keadaan mereka sendiri sangat butuh. Sehingga Allah memuji mereka dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya di atas kepentingan pribadinya, sekalipun pribadi mereka sangat miskin dan sangat membutuhkan. Ini kasusnya itu ialah ada tamu, ya. Nah, nggak ada suguhan kecuali suguhan itu cukup untuk anak dan istrinya, maka suguhannya diberikan kepada apa ini? Tamunya. Wah, anaknya nangis macam-macam. Nah, hibur, ya. Hormati tamu, hormati saudara, ya. Nah, contoh. Mereka butuh, tapi karena ada saudaranya yang lain yang harus dihormati atau yang lebih membutuhkan, mereka yang lebih ditundukkan. Ya, ini prinsip itharul akh fillah, lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Al-adabu tsani wa tsalatsun, adab yang ke-32, ta'ahudul akh. Ta'ahudul akh itu memperhatikan keadaan saudaranya. Maksudnya ialah kalau kita kehilangan dia, enggak muncul, misalkan biasa sholat jamaah di masjid, kok gak muncul, ya, tanya, mana fulan, oh pergi, gitu, telepon, afan ya akhi, antum pergi kemana, gitu, ya, ya na'am, alhamdulillah, ya sarul mur, ya, na'am, semoga selamat sampai tujuan, gitu. Ditanyakan keberadaannya, jangan cuek saja, ya, na'am. Cuek itu ya datang gak peduli, mau mati mau masuk jurang gak mau tahu, ya urusan. Nah, itu namanya cuek, gak boleh, ya. Nah, jadi ada istilah absen, ya. Apalagi imam habis sholat, ya, habis sholat, ya. Ada yang tak datang, siapa ya? Wah, bulan. Besok ketika datang tanya, kemarin kok enggak sholat jamaah? Pergi kemana? Oh, saya ada acara keluar kota. Barakallahu, masya Allah. Nah, khair. Ya, yang mendengar ucapan itu langsung kira, masya Allah. Ternyata keadaan saya sangat diperhatikan. Ya, nah, ditanyakan sampai enggak ketemu ditanyakan. Nah, berarti kan benar-benar diperhatikan. Apalagi sesama tetangga, tetangganya udah jelas, mobilnya nggak ada, sandalnya nggak ada, pergi, ya merasa kehilangan, telepon, ya akhi, rumahnya kok kosong, kemana? Kok nggak bilang-bilang? Wah, Van, saya terkesa-kesa, harus pergi keluar kota, kan ada yang sakit, ya. Nah, masya Allah, ya secara umur, ya semoga Allah memudahkan urusanmu, ya. Nah. Ya sudah kalau begitu, senang ditanyakan kayak gitu ya. Nah, lain kalau dia mau pergi, mau pindah, mau kemana, tidak peduli, tidak tanya ya. Nah, itu cuek namanya, tidak boleh. Barakallahu. Al-adabus tsalits wa tsalatsun, adab yang ke-33, musadaqatu asdiqai, menjalin pertemanan dengan teman-teman kita, ya, dengan teman-teman kita. Jadi kita punya teman, teman kita punya teman yang lain. Nah, kita ikut berteman juga dengan catatan sama-sama baik, ya. Nah, sampai kenalan sama orang Pangkalambun. Kenal, insyaallah. Yang Pangkalambun punya teman banyak. Nah, memperkenalkan teman-temannya. Hanya dia kenal lain juga sama teman-temannya, ya. Nah, itu bagus. Termasuk persaudaraan. Ya, jangan cuma itu-itu saja, ya. Ya, temanku cuma kamu, yang lain enggak urusanku, jangan, ya. Nah, temanku ialah kamu dan ditambah dengan teman-teman menjadi temanku juga, ya. Nah, taib Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, min alamatis shodiq ayakuna li shodiqi shodiqihi shodiqa, ya. Min alamatis shodiq ayakuna li shodiqi shodiqihi shodiqa. Tanda teman yang baik ialah bisa menjadi teman dari temannya tadi, ya, bisa menjadi teman dari teman-teman temannya. Saya berteman dengan si A. Si A punya teman C, D, E, ya. Nah, saya bisa berteman baik juga sama C, D, E. Dari tandanya saya teman baik si A tadi. Ya, nah, min alamat sodik ayakuna risodiki sodikihi sodiko. Tanda teman yang baik ialah dia bisa menjadi teman dari teman-teman temannya. Ya, barakallahu. Dengan catatan ikhlas dan teman-temannya adalah orang yang baik. Al adab rabi' wa tsalatsun, adab yang ke-34. Atajawuz an zillati, cuek dengan ketergelincirannya yang tidak sengaja. Atau memaklumi, ya, tak cuek, memaklumi dengan ketergelincirannya yang tidak sengaja dilakukan. Namanya manusia, ya, tidak luput dari salah dan dosa. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Ada kekeliruan atau kesalahan yang tidak sengaja ia lakukan, ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan dia karena ya agak cerewet ngomongnya, ya keceplosan ngomong, nyindir temennya, ya. Nah, jangan langsung tersinggung, ya. Bagi temennya yang tersindir, jangan langsung tersinggung, ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya. Saya sama dia teman baik kok. Nah, paling-paling guyon saja, enggak dianggap, ya. Nah, enggak dicatat, salah satu. Ya, busuk, salah lagi tak catat dua, tiga kali putus. Jangan, ya. Nah, memang kita dilarang untuk melukai perasaan teman kita. Nah, tapi kita juga harus melatih diri untuk apa ini? Tidak menghukum atau ya kita memaafkanlah zillah-zillah teman kita yang terkait dengan apa ini? Pribadi kita. Ada kekurangan-kekurangan yang terkait dengan kita, kita maklumilah. Dianggap biasa. Nah, enggak dimasukkan dalam hati, enggak dicatat. Gitu. Ini supaya lebih langgeng persahabatan dan pertemanannya. Karena enggak ada satupun manusia yang sempurna, ya. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama, ya. Kita mungkin punya zillah yang terkait dengan pribadi teman kita. Nah, kita tuntut teman kita untuk pengertian sama kita, memaklumi kekurangan kita. Nah, kita juga harus bisa memaklumi kekurangan apa ini? Teman kita, saling memaklumi. Al-adabul khamis wa thalathun. Adab yang ke-35. Al-musarahah ma'al akh as-sadiq. Al-musarahah ma'al akh as-sadiq. Berterus terang, ya, saling berterus terang dengan sesama saudara seperjuangan. Nah, tidak pakai apa ini? Nyimpen-nyimpen rahasia, ya. Nah, terus terang saja, ya. Nah, gimana kabarmu? Baik, baik, alhamdulillah. Nah, uangmu tambah banyak atau tambah dikit? Habis. Ya. Oh, habis. Nah, minta kasih. Ya. Kamu kok sedih, kenapa? Ada masalah dengan istri? Tidak. Ada masalah dengan anak? Tidak. Ada masalah dengan pekerjaan? Tidak. Kenapa kok sedih? Nah, uangku dicopet. Ya, terang-terangan. Mau kemana? Jangan bilang, wes ada aja pokoknya. Jangan. Mau kemana? Mau silaturahmi keluar kota ke paman saya. Oh ya, hati-hati. Salam untuk pamanmu. Enak. Lain orang itu kalau enggak terang-terangan sama saudaranya itu, ya mau kemana? Ah, pengen tahu aja. Rahasia lah. Dia akan mencatat omongan itu. Ya sudah kalau begitu. Kalau ketika saya pergi dia tanya, "Naam." Enggak usah pakai baik tanya. Ya, naam, ya. Emangnya ngasih sanggup? Gitu kan malahan, ya. Jadi harus apa ini? Musyarahah. Musyarahah itu terang-terangan, ya. Siap pakai ditutup-tutupi, ya. Yang penting itu bukan apa ini? Rahasia atau aib, ya. Nah. Enak. Taib. Al-adabus sadis wa thalathun, adab yang ke-36. Pakai khok, ya, khilafatuhu bi khair. Nah, menjaga orang-orang yang ditinggalkan saudara kita dengan baik. Misalkan dia dinas keluar kota, dia bertetangga sama saudaranya seperjuangan, ya, 2, 3, 4 saudara bertetangga nih, taklim semua, alhamdulillah. Satunya dinas keluar kota, ya, nah, meninggalkan anak dan istrinya, ya, titip sama temannya. Afwan ya akhi, saya mau dinas keluar kota 1 bulan, ya, minta tolong dijaga rumahku, ya, ada anak istriku, nanti kalau ada tukang belanja ya tolong dibelanjakan ya. Nah, jazakum khair atas tahunnya. Oh ya, insyaallah beres gitu ya. Nah, ada yang mencurigakan, siapa? Saya saudaranya ini. Masa? Ya. Tunggu sebentar. Bongi. Akhi, ini ada orang laki-laki datang. Katanya saudara istrimu. Benar apa enggak? Bukan. Oh. Pagi, Pak. Oh, itu namanya benar-benar menjaga orang-orang yang ditinggal oleh saudara kita. Apalagi kalau ditinggal dalam rangka jihad, fisabilillah. Nah, meninggalkan anak dan istri. Titip sama temannya. Temannya gak bisa berangkat karena dia sakit, tapi dia kaya. Ya, nah. Dah, berangkat saudaraku, ya. Urusan kebutuhan sehari-hari anak istrimu aku yang nanggung, insyaallah. Dah, berangkat jihad dengan khusyuk. Semoga Allah memberi kemenangan kaum muslimin dengan. Ya, dapat dikasih insyaallah. Istrinya senang, ya. Naam. Ngasihnya lebih banyak daripada suaminya yang ngasih. Ya, anaknya juga suka. Ya, nah, berarti mereka sudah ringan bebannya, ya. Nah, telepon sama suaminya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat alhamdulillah. Nah, berat badannya naik 10 kilo. Tak tinggal jihad malah naik 10 kilo. Alhamdulillah, ya. Saudaramu seperjuanganmu sangat baik. Ya, menjaga kita semuanya, ya. Engkau harus bersyukur punya teman seperjuangan seperti itu. Nah, tapi akhirnya nggak lama kemudian dia tewas di medan pertempuran, ya, nah, meninggal. Karena teman seperjuangannya ini benar-benar menjaga siapa saja yang ditinggal oleh temannya. Dia bilang, ini kalau terus-menerus kayak gini, tapi saya tidak bisa masuk rumahnya, kesulitan, ya, kasihan. Dah, bis. Kalau sudah habis masa idahnya. Tak lamar saja untuk saudaraku, bilah. Karena anaknya sudah akrab, istrinya juga tahu saudara temannya ini baik. Nah, langsung diterima. Nah, kalau habis masa idahnya, ya, nah, itu terjadi. Nah, terjadi. Insyaallah sangat erat hubungannya sampai ketika temannya meninggal di medan jihad fisabilillah, maka istrinya dilamar. Kesenangan istrinya, kenapa? Sudah biasa mendapatkan apa ini? Perhatian yang baik. Bahkan lebih baik daripada apa ini? Suaminya. Ya, nah. Nah, itu dicontoh kayak gitu. Ya. Contoh itu namanya menikahi janda demi apa ini? Melanjutkan ukhuwah Islamiyahnya di atas manhaj nubuwah. Itu para sahabat dulu seperti itu. Jadi janda-janda perang itu, nah, dinikahi sama mereka, mereka yang pulang dengan selamat, ya, nah, dengan membawa ghanimah yang banyak dipakai untuk mahar, ya, nah, kasihan anak-anak, ya, tiba-tiba, ya, berani gak? Ya, nah, itu sampai setingkat itu maksudnya, harap fikum. Al-adabu sabi wa thalathun syuhudu janazatihi. Adab yang ke-37 adalah menghadiri janazahnya. Jadi kalau saudara kita seperjuangan diberitakan telah meninggal dunia, jangan sampai absen, langsung menuju ke rumahnya. Nah, kita mengurus janazahnya. Nah, ingat Ahlussunnah sangat sedikit. Maka siapapun yang meninggal dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, segera kita urus yang baik, yang sah. Nah, datang kepada keluarganya bilang, semua biaya pengurusan jenazah mulai dari rumah sakit sampai kain kafan, sampai penggalian kubur, sampai yang lain-lain administrasi, saya yang nanggung. Itu adalah saudaraku seperjuangan, ya. Nah, masya Allah seperti itu diantar sampai ke kuburannya, ya. Nah, jadi itu namanya langgeng persahabatannya, ya, di dunia sampai mati persahabatannya, ya, semoga di akhirat nanti mereka bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, reuni. Nah, reuninya di surga karena saling berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bukan karena Allah, karena itu adalah anggota gengnya. Anggota gengnya, geng pencuri ayam atau geng spesial pencuri spion mobil atau geng spesial pencuri motor. Itu kan saling mendukung kan. Temannya mati juga membela, ya. Nah, saling mendukung juga. Nanti pada kiamat bukan reuni di surga, tapi reuni di neraka dan saling menyalahkan. Ya. Al-akhilla yawma idin ba'dum ala ba'din al-akhilla apa? Al-akhilla yawma idin ba'dum li ba'din adu ilal muttaqin. Mereka-mereka yang ketika di dunia dulu memiliki grup persahabatan yang kuat, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh yang saling menyalahkan. Karena masuk neraka semua. Kamu yang ngajak aku kayak gini masuk neraka. Duh, salah sendiri ikut marah-marah. Ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Yakni persahabatan yang diikat dengan apa ini? Ketakwaan. Reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gimana kabarnya, ya? Nah, ternyata engkau ya yang menikahi istriku, ya. Nah, terus gimana istriku, milik apa aku? Ya terserah dia. Ya. Di surga nanti disuruh milih istri yang suaminya beda itu, ya. Nah, sudah dihilangkan cemburu di surga nanti. Istrinya bilang, "Nah, aku milih suami yang kedua." Ya sudah. Suami yang pertama gak akan cemburu, ikhlas diganti yang baik. Yes. Di surga nanti itu gak ada istilah cemburu, dicabut tentunya, ya. Ya, jangan pakai mempertahankan status suami dengan cara dia gak mau menikah sampai mati biar janda gak apa-apa. Jangan kayak gitu. Lain dunia, lain akhirat, ya. Nah, ya. Nanti aku takut kalau aku nikah lagi, nanti kalau masuk surga aku gak bisa kembali ke suamiku. Suamiku yang lama, yang pertama maksudnya, ya. Nah, kalau sudah masuk surga, rasa cemburu itu apa ini? Dihilangkan. Kau bisa milih mana yang suka, ya. Ganteng mana? Suamimu yang pertama sama yang kedua. Kalau masih cinta sama suami yang pertama, ya sudah, bisa ke suami yang pertama. Nah, gak akan terjadi apa ini? Rebutan di surga nanti. Tapi kan di neraka saling menyalahkan karena sama-sama masuk neraka dan gak ada yang mau disalahkan, tapi Allah menyalahkan semuanya dan masuk neraka semua. Waliyatu billah. Adabul tsamin wa tsalatsun, adab yang ke-38. Al-istighfar lahu, memintakan ampun untuknya. Sudah mati. Enggak bisa kita bantu apapun kecuali apa ini? Istighfar. Dimintakan ampun, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan saudaraku perjuangan, yang seperjuangan ini, ya Allah. Berilah dia kekokohan dalam menjawab pertanyaan para malaikat yang kau utus kepadanya. Luaskan kuburnya, masukkan dia ke dalam jannah, selamatkanlah dari api neraka. Nah. Ya, dimintakan ampun. Barakallahu. Alada betasik wa talathun ta'ahudu ahlihi wa waladih. Nah, ini adab yang ke-39, memperhatikan istri dan anak yang ditinggalkan. Tadi sudah tak jelaskan, ya, itu kan ditinggalkan sementara, ya, yang ini ditinggalkan seterusnya. Tinggal mati, maka kita sebagai teman seperjuangan dari yang meninggal tadi hendaknya memperhatikan keadaan istri dan anak-anaknya, disantuni jandanya, disantuni anak yatimnya, ya, tadi itu. Kalau perlu menjadi istrinya, ya, supaya gak repot-repot, ya. Nah, sudah langsung sini. Tapi kalau gak mau nanggung resiko, nah, Istrinya ngomel-ngomel terus. Kamu tak adut gak apa-apa, tapi jangan sama janda beranak banyak, repot. Anakmu sendiri sudah banyak, gak apa-apa, santuni saja. Pertimbangan macam-macam istri gak apa. Ya, nah, insyaallah tak adutnya sama perawan. Ya, sama temanku itu ya, janda-jandanya kita santuni ya. Nah, gak apa-apa. Ya, gak harus dinikahi, gak wajib ya, tapi memperhatikan keadaan istri dan anak-anak yang meninggal mati oleh saudara kita seperjuangan. Nah, itu termasuk bentuk persaudaraan yang hakiki. Al-adabul arba'un, adab yang ke-40, dikruhu bi khair, mengenang kebaikan-kebaikan saudara kita dan menyebut kebaikan-kebaikannya, tidak menyebut kejelekan-kejelekannya setelah mati. Di saudara kita sudah meninggal dunia, ya. Kalau cerita, insyaallah ya. Saya punya saudara seperjuangan ya, orangnya baik, jujur, kalem, enggak niku-niku ya. Nah, tawadhu, rajin ibadah, semangat lah, masyaallah ya. Nah. Sekarang dia telah tiada. Ya. Nah. Taib. Disebut-sebut kebaikannya, enggak dijelek-jelekan, ya. Nah. Al-adabul hadi wal arbaun, adab yang ke-41. Ini adab yang terakhir, barakofikum. Silatu ahlihi ba'da mautih. Tetap menyambung keluarga sekalipun dia sudah meninggal dunia. Menyambung keluarganya sekalipun dia meninggal dunia. Jadi teman kita punya orang tua, ya, ya, kita menyambung hubungan dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, ya. Kita perkenalkan diri kita. Kita adalah saudara seperjuangan dengan anaknya, ya. Nah, kasih sembako, kasih oleh-oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, orang tuanya itu akan senang, insya Allah, ya. Enggak rugi anak punya teman seperti Anda. Oh, nah. Teman yang tulus, ya, teman yang tidak minta apa-apa, yang tidak mengejar dunia, teman yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sempat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap teman-teman baik dan keluarganya Khadijah. Nah, seperti itu kalau nyembeli kambing potong sebagian, nah, dikirim ke family-family Khadijah dan teman-teman baik Khadijah. Nah, ya. Itu masuk bentuk hubungan ya yang bisa memperkuat ukhuwah fillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rubbama dabaha syad. Nabi sallallahu pernah menyembeli seekor kambing. Tsumma yaqta'uha aqdha'a. Kemudian beliau memotongnya beberapa bagian. Tsumma yab'atsuha fi sadaqi Khadijah. Kemudian Rasulullah mengirim potongan kambing itu ke teman-teman baiknya Khadijah. Barakallahu. Nah, ini 41 adab jika diamalkan dengan baik, insyaallah terwujudlah ukhuwah yang berdasarkan manhaj nubuwah, sehingga wajib bagi masing-masing dari kita untuk memiliki panduannya. Barangkali lupa ya, nah, baca terus di merojaah ya, ya, catatan-catatan kalian itu adalah panduannya. Naam. Tapi, dan kalau ingin aslinya ya, saya tinggal fotokopiannya ini ya. Silakan di fotokopi dibagikan ke peserta ya. Tapi yang jelas saya tidak menerjemahkannya harfan bi harfin ya. Saya cuma menyampaikan globalnya karena target waktu. Kalau saya baca harfan bi harfin, saya bisa di sini 2 sampai 3 hari lagi. Enggak pulang-pulang. Ya, tarqafikum ya. Nah, jadi nanti silakan difotokopi ya dari panitia dibagikan kepada para peserta ya, Nah, disimpan yang bagus ya, walaupun bentuk lembaran ya. Nah, sengaja saya bawa dalam bentuk lembaran untuk memperingan bawaan ya. Nah, supaya enggak bad-bad bawanya. Kitabnya tebalnya segini. Bawa semuanya padahal enggak dikasih semua ya. Nah, berat lebih dari 1 kilo beratnya ya. Nah. Jadi tak butuh kopi saja. Nah, gaya saya seperti itu. Kalau keluar Jawa ya, naik pesawat apalagi ya. Nah. Enggak mau bawa banyak-banyak yang berat-berat ya. Nah. Yang ringan. Dan ini saya tinggal. Nah, saya kasihkan ke ustaz setempat. Di masternya, tapi fotokopian. Ya, master tapi fotokopian, fotokopi yang lain. Ya, enggak punya aslinya. Enggak punya. Nah, soal enggak punya ya. Nah. Susah carinya. Ya. Saya saja enggak punya. Ya, saya sendiri pinjam barakallahu fikum. Karena susah carinya. Ya. Habis stoknya. Jadi enggak apa-apa, fotokopi. Type dari saya sampai di sini, apabila dalam pembahasan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kekeliruan dan lain sebagainya, saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.